Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah setia Masjid Anida TPI, pecinta nikmatnya sedekah, semoga dalam hal ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diterimanya segala amal ibadah kita, dan Allah bimbing kita untuk tetap menuju di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, para pecinta nikmatnya sedekah, kami senang sekali tentunya pagi ini dapat menjumpai Anda dalam acara yang pasti sudah kita nanti-nanti kehadirannya. Kita senang dalam acara ini, kita senantiasa menuntut ilmu guna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasanya hari ini kita akan melanjutkan kembali penjelasan kita nanti yang Ustaz sampaikan masih dalam bab niat. Bahwasanya nanti Ustaz akan menyampaikan ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Diminta kepada Allah agar bisa keluar dari gua tersebut. Bagaimana kisahnya nanti guru kita akan menjelaskan dalam masih mengkaji kitab Riyadhus Salihin. Oleh karena itu, untuk keberkahan ilmu yang kita raih ini dan manfaatnya, kita mohon kepada Allah semoga para penulis kitab-kitab yang kita pelajari dan para guru yang mengajarkan kita semua, Allah berikan kenikmatan, Allah panjangkan umurnya, Allah tambah ilmunya, dan kita pun semuanya demikian yang mengaminkannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan nanti dalam acara ini pun kami mengajak pemirsa yang ada di rumah bisa bergabung dengan kami di line telepon 0218777000 atau di 0218779000. Mari kita simak langsung pemaparan kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab niat yang insyaallah disampaikan oleh guru kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Albar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa sekali ini bab niat, ya. Sampai-sampai kita ini dapat pahala dari apa yang kita tidak mampu kerjakan. Asal niat kita betul-betul lurus, enggak bercanda, enggak macam-macam. Kita nawa itu pengen bersedekah, tapi kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala. Duit yang kita mau sedekahkan misalkan habis atau hilang. Habis mungkin karena bukan karena apa-apa, bukan karena berubahnya niat, tapi karena kita dikasih lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita bedakan ya antara orang lalai dengan orang lupa. Kita harus bedakan orang lalai itu emang dianya aja yang ke apa namanya? Ya duitnya dipakai-pakai buat foya-foya sampai dia melalaikan apa yang menjadi nawaitu. Ini emang ada dosanya tersendiri. Tapi kalau emang dia lupa, subhanallah. Atau karena ketidakmampuan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala mafhumi dari keadaan kita, kita dapat pahala. Dari bab niat ini mula saya belajar dari guru-guru saya, dari para alim ulama, bahwa subhanallah, biwasilatin niyah, dengan wasilah niat kita dapat pahala yang panjang dan besar sekali. Sebelum kemudian perbuatan itu sendiri kita bisa laksanakan. Kemarin saya beritahu bahwa kita bisa dapat pahala sholat malam dari sebelum tidur kan, karena niat nanti mau bangun malam. Seorang siswa dapat niat, dapat pahalanya sekaligus bila kemudian jalan menuju sekolah, menuju madrasah, menuju perguruan tinggi tempat menuntut ilmu, bila kemudian mengawali dengan nawaitu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Melihat masjid doyong, melihat madrasah yang sudah pengen roboh, kita bilang, Ya Allah, andaikan saya bisa menjadi orang kaya, saya akan tegakkan itu masjid. Udah dapat pahalanya. Ada dulu di zaman Musa alaihissalatu wassalam, ada seorang Yahudi yang melewati bukit ya, pasir. Gunung pasir, lalu kemudian dia bergumam kepada Allah. Kalau aku memiliki gandum sebanyak gunung ini, maka aku akan bagikan kepada Bani Israel yang sedang kelaparan. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalatu wassalam bahwa kana lahu ajrun, buat dia pahala itu. Seakan-akan gunung itu betul-betul berubah menjadi gandum. Padahal gunung itu tentu tidak akan pernah berubah menjadi gandum kecuali Allah izinkan tentu saya. Nah, saya juga mengajarkan kepada diri saya dan bapak dan ibu semua, kalau pengen dapat niat yang lebih ketika bapak ibu datang ke sini misalkan, satu, betul-betul niat nuntut ilmu karena Allah. Ya, buktinya karena Allah apa? Kalau saya kagak ada, jangan kesel. Ya. Kalau saya kagak ada situ kesel, itu tanda situ datangnya bukan karena Allah. Tapi karena Yusuf Mansur. Walaupun beberapa alim ulama yang arif billah mengatakan bahwa mahabbah kepada guru juga ini sesuatu amal soleh yang masya Allah. Kecewanya bukan kecewa karena apa? Kecewa karena tidak bisa mendapati sang guru. Tapi ya kita bisa deteksilah. Nih, kita punya sensor hati kan. Betul-betul karena Allah apa karena itu orang gitu. Yang kedua, ketika saudara datang ke sini secara langsung misalkan. Saudara niat sekalian, sampai sono saya mau sholat malam. Terus niat lagi. Apa yang didapat, mau saya ajarkan. Wah, itu luar biasa itu. Niatnya itu berlapis-lapis, berganda-ganda, panjang, banyak, besar. Subhanallah. Luar biasa ya niat ini. Dan karena niat ini pula lah, mudah-mudahan kita terhindar ya dari perbuatan yang bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ada cara gampang buat ibu dan bapak yang tidak bisa membaca kitab. Buat yang tidak bisa membaca kitab asli, ada cara gampang. Sekarang ini sudah ada terjemahan banyak. Ya, yeah. Jadi gak usah kemudian terpaku dengan kitab aslinya. Udah banyak terjemahan-terjemahannya. Hanya memang bedanya kalau dengan adanya guru kan dia punya pandangan lain. Dia punya cerita-cerita lain. Dia punya sesuatu yang kemudian kita bisa bawa. Dan keberkahannya juga insya Allah mudah-mudahan lain. Tapi jangan sampai kemudian ketidakmampuan membaca Arab gundul ya, yeah, kemudian menjadikan bapak dan ibu merasa, ah itu mah kerjaan para santri, baca kitab mah bukan urusan kita. Jangan. Allah sudah memudahkan betul. Kitab-kitab tafsir sekarang yang berjilid-jilid sudah ada terjemahannya. Sahih Muslim yang 18 jilid sudah ada terjemahannya. Ya. Apa kitab itu sekarang yang populer-populer sampai yang enggak populer pun ada terjemahannya. Subhanallah. Nah, secara tidak sadar ibu bapak yang dirahmati Allah, Allah menolong Indonesia. Secara tidak sadar lewat Selasa dan Rabu, Allah sudah menolong Indonesia untuk barangkali menurunkan potensi azab. Ya. Apa yang menyebabkan saya berkata seperti ini, insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Mangga, silakan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada seluruh kawan-kawan PPPA seluruh tanah air, ya, para penjaga gawangnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah, tema untuk dakwah tahun 2011 ini sudah ada. Tema untuk dakwah tahun 2011 sudah ada. Dan betul-betul Allah ini maha mulia, maha menyediakan jalan buat hamba-hambanya untuk berdakwah. Kami gariskanlah dakwah, ya, tema dakwah tahun 2011 ini diantaranya adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selama ini Darul Quran, kelihatannya kan hanya menyiarkan Quran toh, tidak menyiarkan sunnah. Padahal kalau kita mau lihat, ketika kita semua alhamdulillah atas izin Allah menyiarkan one day one ayat, kita pun menyiarkan ihya sunnah. Sebenarnya sudah seperti itu, tapi tidak telak bahwa kita memasyarakatkan nih Al-Quran dan as-sunnah atau al-hadis. Lagi menggoretkan ini, lagi kemudian kita mengusung tema ini, subhanallah, Saban Selasa sekarang kita ngaji tafsir. Ya, nikmatnya sedekah, kemudian dibungkus, atau tafsir membungkus nikmatnya sedekah. Kajian-kajiannya memang sedikit kita bawa tetap ke arah nikmatnya sedekah. Tapi Allah mempersilahkan kita mengaji 1,5 jam. Dalam setiap minggu sekali, khusus bab tafsir. Subhanallah. Rebonya kita dapat Riyadhus Shalihin. Dan Riyadhus Shalihin ini isinya adalah kajian tentang hadis. Ya. Datang beberapa ulama terkini diantaranya Albani, dari Albania ya, memang mengeluarkan sekitar 40 hadis dari sekitar 1900-an hadis dari Riyadhus Shalihin yang dianggap tidak sahih. Tapi nanti kita akan belajar, ada kemudian bantahan-bantahan dari ulama-ulama yang lain bahwa tidak benar kalau ada hadis yang tidak sahih di dalam Riyadhus Shalihin. Dan itu napaknya bukan makanan kita. Makanan kita mah makanan yang praktis-praktis saja, insya Allah. Derajat kita adalah derajat yang insya Allah boleh sami'na wa ato'na, apapun yang dikatakan oleh penulis kitab ini ya, Al-Imam Nawawi. Derajat kita boleh taklid buta dah. Pokoknya mah ane ikut sama Imam Nawawi, boleh. Ada syaratnya, ente benar-benar budak, buta, tuli, agak ngerti, bas, sama sekali gak ngerti. Tapi ketika ngerti, wajib juga buat kita kemudian memikirkan, kenapa ada hadis yang ditakhrij, kenapa ada yang dikeluarkan, kenapa ada yang begini, ada begitu. Nah, derajat saya kagak jauh beda sama ente pada. Bedanya saya sebelumnya ngaji gitu aja. Ketika saya ngaji, kemudian saya menyampaikan ulang, menyampaikan balik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas masih lanjutan tentang bab niyyah. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-12. Ya. Buat saudara-saudara yang sedang menunggu hadiah umroh, informasi hadiah umroh, ya ikutin aja dulu. Kemarin sudah ada yang SMS kepada saya, Ustaz saya tahajud nih, supaya saya yang dapat hadiah umroh. Ya boleh, mudah-mudahan tidak dapat dari saya, dapat dari mana saja. Insyaallah. Masih ingat wisuda Akbar? Masih ingat wisuda Akbar? Masih ya, masih jelaslah diingatan kita karena baru beberapa waktu yang lalu. Nah, kita akan bikin wisuda Akbar yang kedua. Ya. Ya, penjelasan tentang hadiah umroh kaitannya dengan wisuda Akbar yang kedua. Sementara baru ada 2 hadiah umroh. Saya menargetkan wisuda Akbar yang kedua ini lebih spektakuler. Ada 100 hadiah umroh bahkan. Ada 10 tiket haji insya Allah. Bahkan ketika saya ya berangkat pergi ke masjidnya Imam Sudais. Apa nama masjidnya? Masjid Imam Sudais apa namanya? Alah dikasih lupa saya. Kawali apa Kumali? Hah? Ya kayak gitu dah. Ini pagi-pagi dikasih blank nih lupa. Itu waktu saya ke sana atas izin Allah, itu Pak digantung mobil, Pak. Mobil baru digantung. Dikasih pita kayak di depan bank-bank itulah. Ya kan di depan bank kan suka di pajang tuh hadiah mobil Mercy apa segala macam toh. Nah, ini di depan masjid dipajang tuh sedan. Sedan anyar, sedan terbaru. Lalu saya dijelaskan ya, saya dijelaskan oleh si apa namanya guide, oleh yang kemudian membawa saya perkenalan dengan para staff di manajemennya Imam Sudais. Apa beliau bilang, Ini adalah hadiah untuk pemenang lomba Hifzil Quran. Lombanya masih kapan tahu, hadiahnya udah dipajang. Iya, Masya Allah. Subhanallah. Ini ntar sore nih saya akan ngumpul nih dengan pedagang-pedagang pasar mobil. Saya mau godain nih salah satu di antara 300 orang. Barangkali berkenan atau patungan begitu, ya, ada satu hadiah mobil jenazah. Lah iya, buat Hafiz Quran ngapain juga sih mobil, ntar malah jadi lupa lagi. Tapi buat lembaganya kita kasih. Buat lembaganya yang berhasil tuh, anandanya misalkan, atau juara umum misalkan, kita bisa kasih dia mobil jenazah, atau mobil ambulan, atau mobil elf yang dia bisa pilih dengan harga sekian. Kan boleh saja, sah, sob. Iya. Hafiz-hafiz Quran, ayo kita kasih kayak gitu. Nah, kayak ini kaitannya dengan wisuda akbar yang kedua. Bagaimana-bagaimananya, kita ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab, ini riwayatnya dari beliau, dia berkata sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkisah, bercerita, berkata, bersabda. Saya coba lihat terjemahannya. Sorry, maaf. Boleh saya pinjam? Enggak. Terjemahan. Terima kasih. Intolaqo thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhulu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghara. Jadi Rasulullah menceritakan sebelum kita ini ada tiga orang yang pergi. Ya. Ini memang orang saleh, beda dengan kita. Insyaallah kita pun menuju pada orang saleh dengan doa kita insyaallah. Dan doa orang-orang yang mendoakan kita. Lalu ya, mereka berteduh menemukan satu goa. Fan hadarat sakhratun minal jabali, temu satu goa, fasaddat alaihi mulghar. Begitu sudah berteduh, kemudian jatuh batu besar menutup pintu goa tersebut. Selama ini kan kita suka bertanya-tanya ya, dan saya selalu melakukan pembelaan-pembelaan. Walaupun pembelaan yang saya lakukan bisa jadi juga salah. Tapi bisa jadi juga sesuatu yang mudah-mudahan kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Bahwa bagi kita, namanya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak terbatas. Jangan sampai kemudian babul ikhlas yang kita pahami dan kita mengerti, lalu menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara terjemahannya adalah tidak boleh meminta. Saya punya guru yang saya ceritakan kepada saudara-saudara semua, bahkan bahasanya lebih kasar daripada saya. Suf, kalau kamu nanti ketemu, ada orang yang bilang jangan tahajud karena pengen kaya, jangan tahajud karena pengen senang, jangan tahajud karena pengen dihapus kesalahannya, jangan tahajud karena kepengen beres utangnya, selesai permasalahannya, terkabul hajatnya, katakan dia itu setan. Katakan dia itu setan. Saya waktu itu bingung. Suf, katakan kepada orang-orang nanti ketika kamu menjadi ulama besar. Begitulah kurang lebih ini. Kalau nanti kamu mendapati ada orang-orang yang mengatakan bahwa gak boleh berharap apa-apa sama Allah ketika kalian bersedekah, maka katakanlah kamu itu setan. Halus sekali. Maaf ya buat saudara-saudara yang tidak setuju, jangan tersinggung. Ini bukan kalam saya. Ini kalamnya guru saya. Silakan kalau Anda mau marah, marahlah dengan guru saya. Siapa yang pengen tahu namanya dan di mana alamatnya, datang ke sini. Karena orang yang masih hidup. Tinggalnya juga di Jakarta. Yang satu sudah meninggal dunia, ada di Menes, Pandeglang. Apa beliau bilang? Kurang lebih ini dua sama. Setan itu kerjaannya di satu sisi nyuruhin orang kepada Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi menjauhkan. Bagus enggak menyuruh ikhlas karena Allah? Bagus, tapi di saat yang sama dia menjauhkan kamu dari Allah. Apakah itu bukan perbuatan setan? Kita dijauhkan dari Allah, jangan minta-minta sudah. Jangan. Ikhlas karena Allah. Padahal ada hak kita di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang satu juga ibadah, yang satu juga ibadah. Bertahajud adalah ibadah, berdoa setelah tahajud adalah ibadah, bahkan berdoa sebelum tahajud juga adalah ibadah. Berdoa setelah sedekah adalah ibadah, bukan saja sedekahnya, dan berdoa sebelum sedekah pun adalah ibadah. Di hadis ini kita akan melihat bagaimana Rasulullah bertutur tentang orang-orang yang terjepit dengan kesusahannya, terjepit di dalam goa, lalu mereka bertiga memohon kepada Allah dengan wasilah amal solehnya. Lalu apa yang terjadi? Baik, kita akan teruskan setelah yang satu ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah dan para asatidzat, para ustad-ustad di seluruh tanah air. Sekali lagi saya bilang, jangan khawatir. Jangan kemudian ketidakmampuan kita mendalami bahasa Arab lalu menjadikan kita menjadi bermasalah di dalam belajar dan mengajar. Apakah menjadi haram buat saudara mengajar dengan bantuan terjemahan seperti ini? Haram gak? Mana ada haramnya? Yang menjadi haram adalah ketika saudara kemudian pura-pura bisa atau ingin dikatakan bisa, itu jadi masalah. Boleh apa tidak seseorang yang kemudian mengajar sebelumnya belajar, artinya dia punya guru, boleh gak? Lo malah wajib belajar sama Pak. Dalam tanda petik, ya kewajiban buat Anda semua belajar, kemudian mengajarkan kembali. Jangan sampai, aduh saya emang gak bisa Quran Ustaz. Lalu Anda tidak mengajar Quran, jangan begitulah. Tapi kan ada ulama mengatakan, ada satu Ustaz mengatakan, harus ada level-level tertentu. Aduh yassirulah, mudahkan jangan mempersulit. Kalau yang lempeng, itu disebutnya huruf apa? Alif. Kalau yang kayak mangkok ada titiknya huruf apa? Ba. Yang kayak mangkok tapi titiknya di atas dua. Ta. Yang masih kayak mangkok titik di atasnya tiga. Ta. Tahu gak tuh? Tahu. Baru segitu taunya sah buat saudara mengajarkan yang lain. Tentu jangan saudara mengajarkan dal, belum nyampe. Jangan mengajarkan jim, belum nyampe. Apalagi ya. Yang baru bisa ngajar alif, alif dulu. Lalu kalau kemudian ada pertanyaan, kan saya gini ya. Saya kadang-kadang meng-hire para S1, S2. Bahkan ada yang S1 dari Timur Tengah, lalu merasa, ana belum makom yang ngajar. Saya ingatkan dia, saya bilang, jangan gitulah antum. Ya antum sudah tahu apa, ajarkan. Lalalala. Ana harus hati-hati. Aduh ente mah. Orang tua ente nyokolin ente sampai S1 loh, sampai sarjana. Bahkan yang lain di dalam negeri, ente di luar negeri. Mau nunggu apa lagi? Menunggu selesai S3 kalau ente masih hidup. Kalau ente mati gimana? Belum sempat ngajar. Malah kita ditanya sama Allah, kamu dikasih ilmu kok kagak ngajar? Ya enggak? Loh, malah ditanya gitu. Nah, sering saya katakan kemudian rahasianya. Satu, jangan menjawab yang tidak dimengerti. Jangan menjawab yang ragu-ragu. Saudara-saudara yang kadang-kadang ketemu dengan saya, lalu melihat ada pertanyaan belum dijawab. Betulan, saya belum dapat jawaban SMS. Saya belum dapat kontak langsung. Takut salah jawab. Ya, jangan. Yang saya paham aja udah saya balas. Yang saya paham aja yang saya jawab. Yang saya jawab. Nah jadi rahasianya seperti itu, ya. Seorang bapak ngajar Riyadhus Shalihin pengen lebih cepat daripada yang saya ajarkan, kecil. Berangkat aja ke toko buku, ke toko kitab, ya. Nah, beli bukunya, baca deh, beres. Baik, kita teruskan. Faqalu, kemudian orang bertiga ini berdoa ya, mengatakan kepada ya satu sama lainnya, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati, ya sesungguhnya kalian tidak ada yang bisa menyelamatkan ya dari batu ini, illa an tad'allaha bi salihi a'malikum, kecuali kalian semua coba deh berdoa kepada Allah dengan wasilah amal soleh kalian. Saat saya menjadi murid, saat saya menjadi santri, saya bertanya, afwan Ustaz, kalau ini kan sudah apa namanya amal solehnya duluan, nanti kita akan lihat amal solehnya duluan. Sekian waktu yang lalu amal solehnya terjadi, lalu kemudian terjadilah kesulitan. Oke? Baru dia berdoa, bagaimana kalau kemudian orang ini menyengaja, baru melakukan amal soleh, dia sudah menyengaja, roja'an billah. Alhamdulillah saya belajarnya sama ulama-ulama yang membuat saya menjadi gairah beribadah, bukan menjadi malas beribadah. Saya levelnya masih kerocok lah, yang kalau sholat malam ada bawaannya tuh enak baru. Betul, saya masih level bawah banget. Kalau sholat malam ada yang dibawa, itu enak benar. Umpama ada hajat, ada masalah, enak. Lalu yang lain mengatakan, latih dong, jangan cuma karena hajat dan masalah. Enggak, kalau saya mah, yang saya latih adalah hajatnya baru terus. Masalahnya baru terus. Hatta itu adalah masalah ibu saya, masalah ayah saya, masalah orang tua saya, masalah paman saya, masalah anak saya, masalah teman saya, masalah jamaah saya, masalah kawan saya, masalah negeri ini, masalah SBY. Lah SBY coba, iseng banget kita sholat malam buat dia. Tapi itu kita lakukan. Kenapa? Kita kepengen kepala negara begini, begini, begini. Ada cerita anggota dewan yang lain, bap, ngomong gak karuan, kita bawa sholat hajat. Lah kan cakep yang kayak begitu mah. Hajatnya diperbaharui sampai kemudian hajatnya diantaranya adalah kita minta surganya Allah Subhanahu wa taala, itu hajat kita. Lah dibanding kita kosong aja gitu. Salat sunat tahajud. Allah. Tapi yang namanya ada, coba ya Pak, ada orang kaya. Tapi situ security-nya. Beda enggak sama kita yang datang pengen minjem duit? Ah, ada direktur bank, oke? Terus ada office boy-nya, ngetok pintu, bawain air. Beda nggak sama kita yang bawain proposal? Walaupun derajatnya kita tetap harus belajar bahwa to serve, melayani Allah Subhanahu Wa Taala jelas lebih baik. Tapi saya bilang, saya ketemu ulama yang masya Allah membuat saya bergairah untuk kemudian beribadah, tidak ditutup. Ente lagi susah aja tahajud. Ya Pak, kita lagi pengen tahajud jadi. Ya juga ya, malu sama Allah ah. Tuh. Jadi malu sama Allah. Coba kalau bahasanya. Bagus, bagus. Kalau ente punya masalah, bagus. Fatahajjad. Tahajudlah kamu. Iya, kan kita jadi keren tuh. Lalu nanti diajarin. Setelah kamu bebas tahajud, bebas masalah. Tahajud lagi. To thanks. Untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, cantik. Maka ketika saya mengatakan, boleh enggak kalau kisah ini dibalik? Boleh dia. Hadis ini menunjukkan Rasulullah tidak melarang kita meminta dengan wasilah amal soleh. Qala rajulun minhum, berkata kemudian satu orang di antara yang tiga, Allahumma kana li abwani syaikhani kabirani. Ya Allah, sungguh aku punya dua orang tua, ya, ayah dan ibu. Kita kan suka mendengar kisahnya hanya ibu ya. Di sini disebutkan abawani syaikhani kabirani. Kita coba lihat terjemahannya. Iya benar. Ya Allah, saya dahulu mempunyai ayah ibu yang sudah tua renta. Ya. Selama ini kisahnya yang mungkin saudara-saudara dengar ada yang sepotong. Dia cuma punya ibu. Kasihan ayah. Ya, hadisnya ibu doang, kagak ayahnya. Apalagi kalau ayahnya habis kawin lagi, kagak diurusin. Jangan begitulah. Tetap aja ayah sama ayah, ya enggak? Insya Allah, mohon maaf kepada para ayah ya. Wa kuntu la akhbiku qablahuma ahlan wala malan. Saya ini terbiasa gitu. Saya ini terbiasa orang ini nih istimewa. Ada orang-orang yang begitu gajian, ibunya dulu. Ada orang yang begitu untung, ibu bapaknya dulu. Mohon maaf para istri, jangan kemudian cemburu. Posisinya emang beda. Posisinya maaf tetap beda. Tapi adalah salah buat si mantu kalau kemudian dia hanya sama orang tuanya saja, tidak sama orang tuanya istri. Aneh beda. Beda lagi derajatnya, paham? Jadi jangan cuma karena hadisnya sama orang tua lalu orang tua kandung. Enggak, yang sebelah sini pun derajatnya beda sama istri. Tetap aja tuh mertua tuh memang luar biasa. Harus kita hargai sama dengan kita menghargai orang tua kita. Jadi ini didahulukan. Baru kemudian kita berikan makanan buat anak istri kita. Masya Allah itu. Tapi emang anak sekarang kan ngaco. Dia bangun dulu rumah, baru orang tuanya. Itu pun kudu diminta. Bahkan saya mengenal orang-orang yang hebat. Dia tidak mau rumahnya lebih bagus daripada masjid. Ada. Ya, jangan sampai rumah Allah lebih jelek daripada rumah dia. Lalu ketika dia pengen bikin rumah yang bagus gimana? Dia bagusin sekalian masjid. Masya Allah. Hebat. Top. Aduh, udah iklan lagi. Alhamdulillah. Iya dah, karena kita numpang di TPI. Ya, segini aja udah alhamdulillah. Baik, kita persilakan TPI masang iklannya. Silakan. Ya. Fana'ai bi talabus syajari yauman falam urih alihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuquhuma fawajadtuhuma naimaini fakarit an uqtithum zuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabithtu wal qadahu ala yadi antaziru istiqazahuma hatta barakal fajru. Subhanallah. Ini wasibyatu yatadaghun inda qadami fastayqadha fashariba ghubuqahuma. Masyaallah ini. Lalu kemudian dia berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika. Ada di fotokopian? Ketemu? Fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrati fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja min. Subhanallah. Jadi secara ringkas saya bisa kisahkan seperti ini. Tiga orang masuk goa berteduh. Ada batu longsor gede banget. Boom, nutup tuh goa. Lalu tiga orang ini berkata, kita gak bisa keluar nih kecuali kita berdoa sama Allah dengan wasilah amal saleh. Lalu mulailah satu demi satu semua mengajukan kepada Allah amal terbaiknya. Dan Allah mendengar. Nah, yang pertama ini mengatakan dia punya dua orang tua, ayah ibu. Yang dia tidak makan kecuali orang tua dulu makan. Dia tidak minum kecuali orang tua dulu minum. Dan memang dia selama ini dia perah susu, ya. Kemudian dia berikan. Rupanya ada satu malam beliau berdua tertidur. Ya. Ada dulu juga saya punya guru mengatakan bahwa kebiasaan ini terus berlangsung memang sampai salah satu di antara keduanya meninggal. Nah, kejadian itu kenapa kemudian turun temurun? Wallahu a'lam bishawab ya. Sekali lagi saya bilang derajat saya sama seperti Anda semua, sama-sama murid. Jadi tolong saya dikoreksi kalau umpama saya salah. Kejadian ini kejadian lupa, ya. Kejadian lupa ini terjadi ketika kemudian si ayah meninggal. Bukan kejadian lupa, kejadian tidur. Kejadian tidur tuh orang tua ketika si ayah sudah meninggal, hanya ibunya. Makanya kemudian jatuhlah ke Indonesia, riwayatnya seperti itu, hanya ibunya saja yang dikasih. Tapi kalau melihat hadis di Riyadhus Shalihin, ini disebut dua-duanya. Kita bisa lihat, istaiqizahuma, ya, itu dua. Terus disebut lagi, qoblahuma, ghabuquhuma, fawajjatuhuma, naimaini. Semuanya dua. Artinya, emang keadaannya emang ayah ibunya tidur. Mungkin dia yang telat ngasihnya, apa mereka berdua yang lebih cepat tidurnya. Allah alam. Lalu dia nungguin tuh. Bahkan di sini disebutkan anaknya tuh nangis gitu loh. Anaknya nangis, istrinya juga lapar, tapi dia enggak mau. Pokoknya tunggu ibu, tunggu ayah. Hebat. Ingat enggak? Tapi kalau sekarang sih enggak ada sih tradisi kayak gitu kali ya, kecuali di beberapa rumah yang memang Masya Allah sempit. Yakni jangan lo makan sebelum bapak lo ngambil. Kita kan diajarin gitu ya. Terus yang gede buat bapak, lo ceker aja sama sayap. Ya? Kalau begitu namanya apa itu? Namanya bapak yang kagak kasihan sama anak. Tapi enggak, itulah ajaran yang benar. Bapak yang baiklah kemudian memotong ayam yang gede buat dibagi lagi kepada anaknya. Enggak benar itu. Ya Allah salam, betul. Iya, tapi dalam pertemuan pertama, maksudnya dalam menit-menit pertama, ajarkan anak bahwa hak dia di bawah hak bapaknya. Paham gak? Tapi adalah kesolehan si bapak kalau kemudian kamu mau potongin, bagi dia. Dan kebaikan juga buat bapaknya. Ayo kamu yang duluan, asal kamu mau berdoa. Mimpinlah anaknya berdoa. Boleh duluan. Tapi bahwa itu harus diajarin, iya. Zaman dulu. Nih orang macul nih. Terus kiai lewat, diem gak tuh maculnya? Diem. Kalau orang sekarang, gak peduli lagi. Coba. Nih bedanya santri dulu sama santri sekarang. Nih pertigaan. Nih ada santri dari sini nih jalan. Terus ada ustaz dari sini jalan. Kalau santri dulu dia diam tuh. Nungguin ustaznya lewat. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Kalau perlu cium tangan kemudian ngekor di belakangnya. Tapi kalau anak sekarang enggak. Ustaz duluan ya. Klakson doang. Din. Aduh. Subhanallah. Betul. Jangan ngiri. Ketika ada ulama, gelasnya paling gede. Betul gak? Saya tuh pernah nangis, waktu kecil pernah nangis. Pernah nangis nih, sama Muammar. Kayaknya kok dibedain banget. Waktu kecil kan kita ngaji ya, jadi kori gitu. Itu gak ada makanan. Asli gak ada makanan. Saya ditawarin, mau air putih, apa air bening. Lah kan saya bingung ya. Bedanya apa air putih sama air bening? Saya khawatir ada sesuatu, ya. Ya saya minta. Enggak, saya bilang terserah gitu. Rupanya kalau air putih itu susu, Ji. Kalau air bening itu ya air putih. Kita yang salah. Yang benar itu dia. Yang putih itu ya susu. Ya. Keluarin tuh air bening, benar-benar air bening, Pak. Sampai saya kagak minum, takutnya itu air kolam. Nggak ada keluar bekakak ayam, nggak ada keluar apel, nggak ada keluar jeruk. Begitu Ustadz Muammar ZA datang, segala rupa keluar. Saya waktu itu bilang, tuan rumah, setelah ngaji nggak boleh gitu. Itu udah keistimewaannya para guru seperti itu. Lalu, apa yang menyebabkan mereka istimewa? Anda dibagi satu gelas buat diri Anda sendiri. Tapi ketika kiai itu dapat yang gelas gede, dia hanya minum sedikit. Kemudian sisanya diminum sama jemaahnya yang lain. Masya Allah. Ketika kiai yang benar gimana? Ketika dapat bekakak ayam, dipanggil murid-muridnya. Sini mendekat. Nih, lu piringnya ya, gua ayamnya. Dibagi, potong-potong gitu. Malah kiai yang baik, saya juga berusaha mewariskan. Kalau bisa, kita merenain dulu. Sampai kemudian habis. Sampai dia gak kebak. Itu yang benar. Tapi mau tahu yang lebih benar lagi gimana? Yang lebih benar lagi saya coba ngejalanin juga. Ya, aneh duluan ya supaya ente nyusul. Nah itu aneh selamat juga tuh. Aneh duluan. Yang lain nyusul. Lah kan sering. Tidak ada yang berani kemudian mengambil makanan itu. Kecuali sang ustadz berdiri dan mengambil makanan. Enggak ada yang bangun nih, kok enggak ada yang bangun? Kata tuan rumah, Ustadz, Ustadz duluan, baru yang lain ngikut. Subhanallah. Nah kalau udah begitu gimana? Komando, Ji. Komando, garisnya komando. Jangan kita ngambil piring, kasih, ngambil piring, kasih. Ntar kita gigit jari. Ya. Baik, kita teruskan. Ternyata beliau berdoa adalah, ini yang menjadikan saya menjadi, mudah-mudahanlah kita tidak salah ya. Lalu dia berdoa, Ya Allah, kalaulah apa yang kulakukan, in kuntu fa'altu dhalika, ibtigo'a wajhika, berharap engkau punya redha. Fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrati. Atau kalau dalam bahasa kita, fafarrij anna humumana. Kira-kira begitu. Ya Allah, Ya Rahman, berikanlah kemudian geseran batu. Tolong geser nih batu. Fan farajat syai'an. Tapi, la yastati'unal khurujan minhu. Emang bergeser, tapi dia belum bisa keluar. Kisah yang kedua adalah, qol al-akharu. Yang satu lagi, kemudian berkata, Allahumma innahu kanat libnatu ammin. Allahumma innahu kanat li liya ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijalu an-nisa'a. Saya ini punya saudara cantik sekali. Ibnatu ammin, anaknya paman di sini disebut. Saya tuh cinta sama dia. Bobogoh cak orang Sunda ya. Seneng hoyong, nah, lalu bahasa Jawanya apa? Tresno, ya tresno ya, pengen gitu loh. Fa'aratuha ala nafsaha famta'anat minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Gak ketemu lagi nih lama begitu. Kemudian faja'atni fa'ataituha isrina wa mi'ata dinarin. Si perempuan ini punya kesulitan itu loh. Terus dia datang, saya butuh duit nih. Oh, dijabarin sama si lelaki ini. Oke, tapi dengan syarat itu. Ala anta khalliya baini wa baina nafsiha fa fa'alat hatta idza qadartu 'alayha. Wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqihi fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu dhahaba alladhi ataituha Allahumma in kunta fa'altu in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Lagi-lagi apa? Fanfarajatis sakhratu ghayra annahum la yastati'unal khuruja minha. Setelah kemudian dikasih syarat, boleh asal kamu mau tidur dengan saya. Ini saya tidak boleh terlalu vulgar karena ada santri-santri kami yang melihat di seluruh tanah air. Santri-santri rumah tahfiz, santri-santri pesantren. Pokoknya udah siap lah. Udah dalam kondisi tinggal makan doang nih makanan. Gak jadi pak. Karena si perempuan ini kemudian berdoa dan mengingatkan dia untuk hati-hati kepada haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali dengan akdun nikah. Lalu ditinggalkan sedang sahwat-sahwatnya, ditinggal dan duitnya pun dikasih. Lalu dia bilang, Ya Allah aku cinta sama dia. Aku sayang, aku senang sama dia. Tapi aku lebih cinta, lebih sayang lagi kepadamu Ya Allah. Aku tinggalkan dia. Lah kalau perbuatan itu menyebabkan saya bisa selamat bersama kawan-kawan dari batu ini yang menutupi goa, tolong geser Ya Allah. Bergeserlah gitu. Sepertiga sekarang jadi dua. Atau mungkin celah dikit, celah, karena di sini disebutkan ghayra annahum la yastati'un al-khuruja minha. Tetap gak bisa keluar walaupun sudah bergeser. Nanti ada lagi nih amal yang ketiga. Tapi setelah yang satu ini silakan. Kemudian yang ketiga, kan masih belum bergeser ya. Batunya masih belum bergeser. Yang satu orang tua. Yang satu perempuan yang udah mau dizinahi. Nah yang ketiga ini lihat. Sampai mana tadi? Waqala thalithu. Dan berkata kemudian yang ketiga, Allahumma sta'jartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum ghayra rajulin wa'idin tarakalladhi lahu wa dhahaba. Jadi dia mempekerjakan karyawan, mempekerjakan apa namanya buruh, mempekerjakan orang. Biasa dia ngasih upah toh. Tapi yang satu ini enggak ketahuan di mana, pergi dia. Sama dia disimpan duitnya, lalu kemudian digunakan. Fatammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Aku gunakan untuk berniaga tuh duit gajinya dia. Sampai kemudian kathurat minhul amwal. Sampai kemudian banyak tuh hartanya dari gaji dia itu. Gak taunya faja'ani ba'dahin faqala. Lalu kemudian orang ini mendatangiku setelah ba'dahina faqala, setelah lama sekali. Kemudian majikan ini berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Sorry. Lalu kemudian orang ini berkata, kasih saya upah. Wahai hamba Allah, berikan upah saya yang dulu. Ya, ya Abdullah, addi. Wahai majikanku, wahai hamba Allah, addi ilayya. Tunaikan kepadaku ajri. Dulu upahku yang belum sempat kuambil. Fakultu kulluma taro min ajrika. Minal ibili, wal bakori, wal ghanami, wal raqiki. Duit kamu udah jadi kontrakan. Udah jadi motor sewaan. Udah jadi mobil rentalan. Udah jadi tanah ini, tanah itu. Karena kamu gak ngambil udah 20 tahun lamanya. Misalkan nih. Oh, di sini dikisahkan. Ya, udah jadi apa? Onta, sapi, domba, dan budak yang mengembalakannya. Lalu dia bilang, faqala ya Abdullah. Ini buat kamu tuh. Budak ini kemudian bilang, bercanda nih. Ya. La tastahzi ubi. Bercanda nih. Lalu si majikan ini bilang, fakultu la astahzi ubik. Saya tidak bercanda. Ini adalah milik kamu. Fa'akhodahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Ini. Falam yatruk minhu syai'a. Mungkin ada harapan kecil di majikannya. Mbok jangan dibawa semua. Ternyata dibawa semua, Pak. Lalu dia bilang, kalau saya redo, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigo awajihika fafruj anna ma nahnu fihi. Fan fajaratis sakhratu fakharaju ya, yamshun. Yang terakhir ini kemudian menggeser tuh batu. Jadi boleh gak kemudian orang-orang berkumpul satu keluarga mengatakan, ya Allah, jika ada amal soleh diantara kami semua nih, anak-anak mantu cucu dari ibu kami ini yang kau terima sebagai amal soleh dari kami untukmu, ya Allah, berharap peredoanmu, tolong sembuhkan ibu saya jika memang umurnya panjang. Tapi kalau memang umurnya pendek, ya Allah, berikan dia husnul khatimah. Boleh gak? Boleh. Lah saya nanya kebalikannya. Ustaz, guru, kiai, Habib, maaf. Kalau saya sebelumnya, apa dia bilang? Ente niatnya apa? Ente kan niatnya berdoa toh sama Allah. Ente niatnya minta pertolongan Allah kan? Lah, walaka manawaita. Walaka manawaita. Buat kamu apa yang kamu niatkan. Alhamdulillah. Besok Rabu kita sudah mulai masuk nanti babut taubah. Bab pertaubatan, bab taubat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan oleh saya ini bisa dikembangkan lagi. Dari bab niat, hadisnya banyak. Ustadz Hartanto kemarin membahas hadis yang pertama, langsung yang ke-11, dan saya nerusin yang ke-12. Berarti ada yang belum dibaca, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, belum. Baca di rumah. Baca di rumah, beli bukunya, beli kitabnya. Saya punya sahabat Irwan Kelana namanya, telepon saya. Ustaz, mau lapor nih sama guru. Lapor apaan? Riyadhus Shalihin udah beres, dikaji. Oh ya? Rupanya atas izin Allah, saya pernah kasih tahu sama dia. Dulu, sebelum kemudian dijadikan tagline dakwah. Sebelum dijadikan kemudian gerakan dakwah. Jirwan, ente ngapalin satu hari satu ayat. Satu tahun 3 juz. Ente bahas hadis, satu hari satu hadis. Itu yang namanya Riyadhus Shalihin. 3 tahun kelar. Nih, 3 tahun kelar insyaallah. Ternyata dia setahun setengah kelar. Jadi dia bacanya sebelum subuh 5 hadis, 3 hadis bersama anak-anaknya. Cara bacanya gimana? Boleh saya contohkan cara bacanya. Umpama saya adalah abang ya, dari adik-adik saya. Coba. 1, 2 yang muda-muda sini. Sini. Mana lagi? Saya butuh 5. Sini. Ya, boleh. Sini. Muter sini. Duduk. Afwan. Oke, nah, umpama saya ayah. Ya. Dari 4 anggota keluarga saya. Oke. Sebenarnya modalnya modal terjemahan aja. Cara bacanya jangan seperti saya tadi. Kalau saya kan tadi saya yang baca toh. Ini jangan saya yang baca. Bacanya bergilir. Nih kamu baca. Gitu. Nanti begitu dia selesai baca. Baca lagi hadis yang berikutnya. Baca lagi hadis yang berikutnya. Kemudian selesai. Berdoa. Begitu aja. Saya pernah ikut daurah di Madinah bersama Dr. Yahya. Alhamdulillah. Itu ada daurah membahas satu ngaji kitab Al-Mustashfa. Itu kitab tebel banget. Sorry, maaf. Ya, lebih tebel dikit daripada Riyadhus Shalihin. Lalu ngaji itu. Di antara yang ikut ngaji itu anaknya. Masih kecil. Yang lain nih mahasiswa-mahasiswa Madinah. Terus sama kerabat-kerabat dia, bahkan ada ulama ngaji bersama Dr. Yahya. Ini ada anak kecil, tanpa diduga begitu kan ngaji selembar gitu ya. Terus nyampe ke anak kecil ini, saya takjub tuh ngeliatnya. Ih, anak kecil ikut ngaji. Kemudian saya nanya tuh, "Syekh, kok anak kecil ini ikut ngaji? Emang dia paham apa?" Apa beliau bilang, "Yang penting nih anak pernah baca," gitu. Walaupun gak ngatri, tapi insya Allah kalau pernah baca mah namanya ada asarnya, ada bekasnya. Ya Pak, jadi caranya begitu ya. Ya, jadi kasih satu-satu orang baca, kasih satu-satu anak baca. Kalau Bapak punya pengajian, dia yang baca. Nah, insya Allah. Ya. Tapi karena ini adalah di TV, saya tidak melakukan itu. Kalau melakukan itu nanti panjang judulnya. Silakan Pak kembali ke tempat masing-masing. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, tinggal 1 menit. Tinggal 1 menit ya, menuju segmen yang berikutnya ya. Kita masih punya berapa segmen? Masih punya 1 segmen. Di ujung segmen yang terakhir ini, saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin muslimat di seluruh Indonesia. Anda ini terkenal jorok, kotor, enggak bersih. Ya. Bahkan Masya Allah sampai di kampung saya sendiri. Kadang-kadang prihatin kita. Pokoknya kalau yang kotor, jorok, gak bersih, bau, dekil, dekumel, itu mesti muslim. Ampun dah. Walafi Indonesia, walafi Mesir, walafi Saudi. Nah cobalah saya menghimbau lewat layar kaca ini, layar kaca TPI. Coba tuh kalau naruh sendal yang rapi. Ya kayak di Darut Tauhid gitu loh. Naruh sendal tuh, petrenongan kalau kata orang Betawi kayak gitu. Ini dilihatnya kagak enak. Terus, masa pagi-pagi udah ada sampah aqua. Udah ada sampah apa namanya, botol. Udah ada, iyalah, sorry ketelepsut nih mulut. Ya, nyebut iklan. Ada apa namanya, orang lain boro-boro dapat lontong isinya. Dapat kulitnya doang. Itu pun ngelihat doang. Kalau bisa ibu bapak yang dirahmati Allah, coba. Jadilah muslim-muslimah, jadilah keluarga muslim yang bersih gitu. Nah santri-santri ayah nih di seluruh tanah air, rumah-rumah tahfiz, bok coba hidup yang bersih. Habis makan, dicuci langsung, ya pakaian-pakaian kotor, sampah-sampah. Jangan sampai kalau begitu pasarnya pasar orang Islam aja. Isinya pada kopiahan semua. Justru di situ sampah paling banyak. Jangan begitulah, kita malu nih. Kalau bisa ya pemirsa, tolong kebersihan ini dijaga ya, insyaallah. Silakan yang mau lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dari Majelis Taklim Masjid Raya Batam. Nama saya adalah Ibu Ana. Masya Allah. Ustaz saya mau tanyakan mengenai amalan istiqomah. Ya. Tadi Ustaz kan bilang kita sholat tasbih atau sholat kemolail itu bisa di hari-hari lain, itu gak harus hari Rabu atau tiap hari. Nah, bagaimana itu mengenai istiqomahnya Ustaz? Itu aja Ustaz. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi pemirsa di ketika off air saya menjelaskan tentang bid'ah dan tidak bid'ah. Tadinya sih saya kagak mau on air karena yang ini perkara perkara wilayah debat. Tapi ditanya, kira-kira beginilah. Amalan tuh ada yang warid, ada yang tidak. Sholat tasbih itu hadisnya hadis ahad. Hanya satu orang yang meriwayatkan. Begitulah yang saya ketahui, yang saya belajar. Banyak kemudian ulama yang membolehkan, bahkan mewajibkan seumur hidup sesuai dengan hadisnya sekali. Tapi ada yang kemudian tidak. Kalau saudara-saudara kemudian nginep di hotel bagus di Mekah, kan suka ada Quran dan kitab hadis. Begitu bab tasbih, saudara buka, gak ada penjelasan kecuali satu, bid'ah. Tapi jangan khawatir, di kitab-kitab yang lain ada. Nah, tapi kemudian menjadi masalah adalah ketika saudara misalkan mewajibkan tiap malam Senin tasbih. Ini memang jadi masalah tersendiri. Supaya tidak menjadi kategorinya kan, walaupun kan ada ulama-ulama yang memang hati-hati ya, dia tidak mau make kecuali yang sahih. Padahal hadis ahad juga ini kategorinya masih hadis gitu. Dia belum maudhu, belum palsu. Sedangkan yang dhaif pun masih hadis, cuman dia hadis dhaif. Sedangkan kita semua tahu, ulama sepakat bahwa biar kata dia dhaif, asal hadis dan itu judulnya adalah amal-amalan, kita boleh melaksanakannya. Nah, yang menjadi masalah adalah kemudian saudara menjadikan hari itu sebagai hari sholat tasbih. Itu jadi masalah. Supaya tidak jadi masalah gimana? Boknya geser sesekali hari Selasa. Di pesantren pun jadi masalah kalau misalkan wajib sholat malam. Ini kok jadi masalah gitu loh. Sesekali dimerdekain. Ini yang saya tadi jelaskan. Tentu saja saya tidak bisa jelaskan lebih panjang lagi di on air karena waktunya juga teramatlah terbatas. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas tentang bid'ah dan tidak bid'ah ya. Di lain waktu yang khusus tentang bid'ah, dan kita taruh di sini ulama yang memang sangat paham tentang hal itu supaya kita tidak salah. Sesekali kita bangun lalu kemudian istri kita ngikut di belakang, sesekali maka gak apa-apa. Tapi kalau kemudian kita menjadikan itu sebagai sesuatu yang wajib, memang jadi masalah. Supaya gak masalah gimana? Ustaz, geser waktunya, jangan tiap malam Jumat saja, malam Kamis, malam Sabtu, seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada waktu? Masih ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pas saat ini membicarakan bab sholat, Ustaz, saya ada yang mengganjal sampai saat ini mengenai sholat, ada keistimewaan sholat 40 waktu, Ustaz. Saya ada mendengar tentang sholat 40, keistimewaan arba'in. Sholat 40 waktu. Sholat arba'in. Ya, sholat arba'in. Keistimewaannya seperti apa yang bisa kita dapatkan dalam sholat arba'in atau sholat 40 waktu, Ustaz? Makasih. Ya, saya pernah baca itu hadisnya. Izinkan saya mencari lagi dan membawakannya buat para pemirsa semua. Sekali lagi kalau saya sampai kata lupa, ya itu loh Yusuf Mansur, lupaan. Ya. Kecuali sama utang, ingat insya Allah. Ya. Ingatlah sama utang mau dibawa mati. Ya. Insya Allah lah. Mohon maaf ya Pak, nanti saya coba tanya dulu tentang hadis arba'in yang bahkan mungkin terkait dengan ibadah umroh, di mana ada umroh yang arba'in. Jadi Anda berapa hari itu? 8 hari. Empat puluh waktu lah, ya kayak gitulah. Ibadah haji atau umroh ya. Coba nanti kita bahas bersama-sama setelah saya dapat marojinya. Nah, tadi yang saya sampaikan tentang kebersihan ini memang keprihatinan saya. Dan saya rasa keprihatinan semua lah. Apalagi sampah juga adalah masalah kita, masalah Jakarta. Kalau bisa kita jadi duit tuh sampah, gimana ceritanya tuh? Kan begitu. Oke lah, kita gak mampu jadi duit nih. Lah yang rapi lah. Kan gak perlu punya tong toh. Gak perlu punya tong. Ya. Digali aja kalau emang masih punya tanah sedikit. Yang ini buat sampah plastik. Yang ini buat sampah. Apa namanya? Kering, basah. Terus sampah lagi, yang satu lagi. Apakah? Sekarang tuh ada empat ya. Organik, non-organik. Kira-kira kayak begitulah. Biasain itu karena emang sekarang ini Masya Allah. Maaf ya, kalau saya tidak salah, tapi saya gak usah nyebut negaranya deh. Ada satu negara muslim yang terkenal bersih, kecuali satu pasar. Jadi di negara itu bersih pak, kecuali satu pasar. Lah pasar itu pasarnya orang kita, orang Melayu. Di yang lain tuh bersih-bersih pak. Saya sampai sama istri saya tuh pernah berangkat itu ya Masya Allah bersihnya. Lah pasar tahu, pasar ikan bisa kagak ada airnya gimana ceritanya pak. Kalau kita kan kalau masuk ke pasar ikan udah siap-siap dah. Udah siap-siap tuh dengan anduk, dengan tisu, dengan sapu tangan. Membersih, clean, bersih. Ada satu pasar yang punya orang kita yang malah kotor, bau. Ketika saya tanya ini sama orang yang kemudian melayani saya dan mengantar saya, kira-kira jawabannya mengagetkan. Apa jawabannya? Kan saya tanya, apa enggak ada petugas kebersihan di sini? Apa beliau bilang, justru itu yang jadi masalah. Karena di sini ada petugas kebersihan. Tuh. Gara-gara ada petugas kebersihan, kadang-kadang kita merasa ada yang bersihin ini. Ada tukang sampah ini, ada yang ngerapin ini, akhirnya jadi kagak rapi. Tapi kalau yang lain karena kesadaran pribadi, ya, oh handphone siapa tuh yang bunyi? Karena kesadaran pribadi, lalu kemudian dia melakukan itu semua sendiri. Ditambah lagi, ada pengen hemat gitu loh. Nah itu juga menjadi sesuatu perhatian, tolong ya. Ibu-ibu, bapak-bapak di seluruh tanah air, tolong. Apalagi Anda semua kadang-kadang mobilnya bagus, malu kan? Mobil bagus tiba-tiba makan pisang, bung aja keluar lagi jalan. Astagfirullahalazim. Janganlah. Coba ya, pengajian kan rapi ya. Begitu selesai pengajian, bubar. Allahu Akbar. Kotornya minta ampun. Saya pernah ke Singapura, pernah ke Hong Kong. Acara betul-betul gede. Di stadion olahraga. Tapi begitu bubar juga tidak ada sampah loh. Gak ada tuh. Wala botol gak ada. Wala plastik gak ada. Tapi giliran kita ngaji segini semprit. Itu ada bekasnya tuh. Ya, tolong jaga kebersihan. Jaga kebersihan karena itu juga sebagian dari kebanggaan kita sebagai umat Islam. Jangan sampai umat Islam malah menjadi stempelnya kotor, jorok, bau, dan dekil. Sampai Ustadz Shafi Antonio bilang, ayahnya mengatakan, saya baru mau masuk Islam. Kalau umat Islam sudah bersih. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada pagi ini. Semoga dengan mengkaji niat semakin tambah kuat niat kita untuk berbuat baik, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang manfaat adalah yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru kita. Untuk itu mari sama-sama kita baca doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin.